perkasa, langkah pemuda, menyusun gerak, pencak berseri, menjeling darah di ekor mata, terpaut rasa, oi, dalam hati. Alun beralun, tarik bunyi alun, irama dalam tinggal sejarah. Janganlah canggung, hanya untuk mengalun, lagu rasa pindah yang terindah. Kilau bersinar. Ku nanti tiada kabar kau beri.